بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang pertama, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan Tauhid. Bahwasanya Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung dan yang paling wajib atas kita untuk diamalkan. Kita memasuki insyaAllah dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa bilwalidayni ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua di sisimu atau dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzulli min rahmah, dan rendahkanlah sayapmu untuk keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku sewaktu kecil. Surat Al-Isra ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang pertama dalam kitab Tauhid. Ayat ini dimulai dengan wa qada, dan Rabbmu telah menetapkan. Menetapkan di sini maknanya adalah memerintahkan. Karena qada itu ada dua makna. Yang pertama memerintahkan, yang kedua menakdirkan. Makanya kita sering mendengarkan istilah qada dan qadar. Qada dan qadar. Di sini maknanya bukan menakdirkan, tetapi memerintahkan. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan. Apa perintah Allah di dalam ayat ini? Dua perintah. Yang pertama perintah bertauhid. Yang kedua perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk mentauhidkannya di dalam beribadah. Alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yaitu perintah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran penting kepada kita. Bahwasannya Tauhid itu tegak di atas dua rukun, yaitu rukun al-itsbat wan nafyu, atau rukun an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Persis seperti makna la ilaha illallah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan alla ta'budu, janganlah kamu beribadah. Ini namanya an-nafyu, penafikan. Yaitu penafikan ibadah dari semua selain Allah. Ini sama persis dengan arti la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Oleh karena itu, alla ta'budu, janganlah kamu beribadah kepada siapapun. Kemudian disusul dengan al-itsbat, penetapan. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Ini sama persis dengan illallah, kalimat illallah, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Maka inilah tauhid. Dan inilah hakikat ibadah. Ibadah itu hanyalah dianggap ibadah oleh Allah kalau ditauhidkan. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Ibadah tidaklah dinamakan ibadah sampai ditauhidkan hanya untuk Allah, dimurnikan hanya untuk Allah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah namun dia juga masih menyembah selain Allah, sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah. Sebab yang Allah perintahkan kepadanya bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Alla ta'budu, janganlah kamu beribadah. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Sama persis dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, makna la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, la ilaha illallah, seperti itu terjemahannya yang benar. Itu namanya terjemahan secara makna, bukan terjemahan secara lafaz. Karena kalau kita terjemahkan secara lafaz, bisa jadi maknanya tidak sama persis seperti yang ada dalam lafaznya. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu susunannya beda dengan bahasa Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan dengan bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, terjemahkan menurut makna hakikinya, menurut tafsirnya, menurut makna yang sebenarnya, yaitu la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena susunan kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab itu adalah susunan mubtada dan khabar. Nah, dalam la ilaha illallah khabarnya tidak kelihatan. Khabarnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena itu sudah biasa dalam penggunaan bahasa orang Arab dan mereka sudah paham. Kalimat apa yang dibuang? Hakun. Jadi kalau mau disebutkan secara lengkap, la ilaha illallah itu sebenarnya la ilaha hakun illallah. Jadi itu sebenarnya susunannya dalam bahasa Arab. Iya. Kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab mungkin agak bingung, ya. Tapi kalau pernah belajar sedikit bahasa Arab, tahu mubtada dan khabar, paham. Seharusnya setelah la ilaha ada khabar. Karena kalau enggak ada khabar, enggak lengkap maknanya. Seperti kita mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Kalau kita berhenti sampai di situ saja, enggak jelas apa artinya, kenapa dengan Muhammad? Harus ada khabarnya. Contohnya qaimun. Inna Muhammadan qaimun, sesungguhnya Muhammad sedang berdiri. Begitu pula dalam kalimat la ilaha. Sebenarnya ini kalimat tidak sempurna kalau seandainya tidak ada khabarnya. Tapi khabarnya ada, cuman mahdzuf. Istilahnya dia dibuang. Jadi khabarnya adalah hakun, la ilaha hakun illallah. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang intinya, di dalam kalimat ini terdapat dua rukun, an-nafyu wal-itsbat. Penafikan semua sesembahan selain Allah. yaitu pengingkaran dan penyalahan terhadap semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Kalian semua salah, kalian kufur, kalian syirik. Itu artinya. Kemudian penetapan al-itsbat dalam kalimat illallah, bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, susunan ayat ini sama persis dengan makna la ilaha illallah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah semuanya selain Allah adalah batil, tidak benar, dan bahwasannya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Jadi jemaah sekalian, tauhid itu tidak akan terlaksana, ibadah itu tidak akan terlaksana dalam diri seorang hamba sampai dia menegakkan dua rukun ini. Menafikan, menjauhi, mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan keimanan hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, Rabb dialah yang berhak disembah. Rabb dialah yang berhak disembah. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa Allah gunakan kata Rabb di sini? Wa qada rabbuka, Rabbmu telah menetapkan. Allah tidak mengatakan wa qadallahu, Allah telah menetapkan. Tapi Allah gunakan kata Rabb atau namanya Rabb. Apa maknanya? Apa yang Allah inginkan? Untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah keputusan Rabb, sehingga kamu tidak punya pilihan kecuali menerima. Kenapa? Karena yang memutuskan Rabb. Karena yang memutuskan adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Nah, kemarin sudah kita jelaskan makna Rabb, sehingga dari situ dibagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah. Ya, ada yang bisa jelaskan lagi apa arti Rabb? Ini ada hadiah nih. Apa arti Rabb? Silakan akhi. Coba jelaskan seperti yang saya terangkan. Arti Rabb. Arti yang lebih lengkap. Ada yang bisa jawaban lebih tepat? Silakan akhi. Rob adalah makhluk kita, segalanya, baik itu alam kita, bumi, langit. Itu aja. Pencipta saja. Pemberi rezeki saja. Pencipta saja, pemberi rezeki saja. Coba yang hadir, silakan Pak. Iya. Betul, ya ilah yang disembah. Tapi yang saya tanyakan arti Rabb gitu. Ya. Pengatur alam, masih kurang Pak. Ahsan tabarakallahu fik. Tiga sifat Rabb. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Ini baru lengkap. Ya, silakan akhi. Pilih hadiah antum. Rabb adalah yang mencipta, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Dan segala sesuatu selain dia adalah ciptaannya, di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Apapun itu, tidak ada satupun yang keluar dari bawah kekuasaan, pengaturan, dan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu arti Rabb. Ya. Yeah. Nah, jemaah sekalian, Allah gunakan di sini kata Rabb untuk mengingatkan kita. Wa qad rabbuka, Rabbmu telah menetapkan. Yang menetapkan ini adalah yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang mengaturmu. Yang menciptakan rezeki untukmu, yang menguasai rezeki, yang mengaturnya. Yang menciptakan kehidupan dan kematian untukmu, yang menguasainya, yang mengaturnya. Maka kamu tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Itu kalau hamba yang sadar diri. Hamba yang sadar diri. Dia adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah. Butuh untuk diciptakan oleh Allah. Sepanjang hidupnya tidak pernah lepas sedikit pun dari kebutuhan kepada Allah. Semua rizki yang dia nikmati datang dari Allah. Segala kenikmatan datang dari Allah. Maka kalau dia tahu diri, tidak ada pilihan baginya untuk tunduk dan patuh. Ditambah lagi dia enggak bisa melawan. Dia sama sekali enggak bisa melawan Allah. Maka Allah gunakan kata Rabb untuk mengingatkan kita. Kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, dan beragama selain Islam, itu adalah orang-orang sombong menurut syariat. Mereka sombong. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang pingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itukah orang sombong?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Jadi itu bukan kesombongan. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dan jemaah sekalian, kebenaran terbesar adalah tauhid. Sehingga orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyembah, menuhankan selain Allah, adalah orang yang paling sombong. Itulah manusia, makhluk yang paling sombong. Sehingga pada akhirnya, dia menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat ke-6, Allah mengatakan, "Ulaikahum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Begitu pula orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dalam surat Al-Furqan, "Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ini jemaah sekalian, pandangan seorang muslim terhadap orang kafir. Siapa itu orang kafir? Makhluk yang paling hina. Makhluk yang paling sombong. Karena dia yang paling sombong, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Sombong. Masih makan rezeki dari Allah. Masih menghirup nafas udara dari Allah. Masih terus mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi dia mempersekutukan Allah. Dia tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah. Maka dia adalah makhluk yang paling sombong. Sehingga dia menjadi makhluk yang paling Allah murkai. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting, bahwasannya tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Artinya, seharusnya seseorang, kalau dia sudah beriman Allah adalah Rabb yang mencipta, menguasai, dan mengatur, maka tidak boleh ada yang dia sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu bagi orang yang memiliki akal sehat. Oleh karena itu, yang menyembah kepada selain Allah juga makhluk yang paling bodoh. Jadi lengkap sudah. Yang paling sombong, yang paling hina, lebih hina dari binatang ternak, dan yang paling bodoh. Kenapa bodoh jemaah sekalian? Karena dia meninggalkan peribadahan yang seharusnya dia berikan satu-satunya hanya kepada Rabb yang menciptakan dia, yang terus-menerus memberikan rezeki kepadanya, dan terus-menerus menganugerahkan segala kenikmatan. Lalu dia palingkan ibadah itu kepada makhluk yang lemah, yang tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadanya. Menyembah makhluk. Sampai-sampai menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Menyembah makhluk yang setiap hari mereka lihat disalib tidak berdaya. Masih juga mereka sembah. Itu kan kebodohan, jelas namanya. Kebodohan, menyembah makhluk yang sama sekali tidak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Iya. Maka ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, Allah menggunakan dalam ayat ini perubahan uslub. Coba perhatikan jemaah sekalian. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Rabbmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu alla ta'budu, kalian tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Jadi pertama ditujukan pembicaraan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ditujukan untuk seluruh umat. Kenapa jemaah sekalian? Maka para ulama menjelaskan di sini mengandung tanbih supaya kita memperhatikan dengan baik. Jadi dengan adanya perubahan uslub, itu diantara maknanya, diantara faedahnya untuk menarik perhatian. Jadi kita harus perhatikan. Karena ada perubahan-perubahan ini tujuannya untuk menarik perhatian. Iya. Dan juga kata para ulama, untuk memberi isyarat. Ini pelajaran penting. Untuk memberi isyarat kepada kita bahwa semua perintah kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku bagi umatnya. Semua syariat yang berlaku bagi Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku bagi umatnya. Kecuali terdapat dalil yang memberikan pengkhususan bahwa itu khusus untuk beliau. Misalkan beliau nikah sampai 9 istri beliau. Iya. Bahkan 11 semuanya. Apakah umatnya boleh ikut? Tidak boleh. Karena Allah telah memberikan pengkhususan. Untuk umat hanya maksimal 4. Iya. Bagaimana ayatnya? Ya. Dah hafal semua kayaknya. Prakteknya yang susah. Iya. Jadi ini maknanya, ini pelajaran yang bisa kita petik. Untuk memberi isyarat kepada kita bahwa yang berlaku untuk Nabi SAW berlaku juga untuk kita, kecuali ada dalil yang memberikan pengkhususan bahwa itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya berikan satu contoh lagi jemaah sekalian, karena banyak orang yang salah paham. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengambil seranting kurma, kemudian beliau patahkan jadi 2, lalu beliau tancapkan kedua kuburan tersebut. Lalu beliau berkata, semoga diringankan azab mereka berdua selama 2 ranting itu masih basah. Ya, apa dosanya? Yang satu tidak menjaga kencing, terpercik ke tubuhnya atau ke pakaiannya, yang satu lagi suka mengadu domba. Maka hati-hati. Ini sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Iya. Maka para ulama menjelaskan, ini perbuatan khusus Nabi SAW. Apa dalilnya? Dalilnya hanya Nabi SAW yang Allah beritahu perkara gaib. Itu perkara gaib. Mengetahui mereka sedang diazab adalah perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Kalaulah Allah tidak memberitahukan kepada Nabi SAW, maka beliau tidak mengetahuinya. Maka kita enggak tahu, kita enggak diberitahu oleh Allah. Iya. Kemudian juga dalilnya para sahabat tidak melakukan hal tersebut demi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada riwayat sahih sahabat yang melakukan hal tersebut. Iya. Itu menunjukkan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikutan, maka kita salah. Kita salah kalau kita ikutan. Tapi ada orang yang ikutan, dia tambahi lagi. Bukan hanya ikutan, dia tambahi dan dia rubah. Kalau Nabi SAW pakai ranting korma, dia pakai bunga. Ya, tabur bunga. Tambah lagi dengan air. Ya. Jadi, sudah cara ittiba'nya salah, bukan hanya salah, masih ditambahi lagi. Ya. Dan juga jemaah sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umatnya, maka Allah tujukan pembicaraan kepada beliau itu juga mencakup untuk umatnya. Baik. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang sangat penting, yaitu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya hak orang tua. Kenapa? Karena disebutkan setelah hak Allah. Sebagaimana akan kita bahas juga, dalil berikutnya membahas tentang 10 hak. Hak yang pertama adalah hak Allah, setelah itu hak orang tua. Maka kita pun paham, hak terbesar di muka bumi ini yang harus kita tunaikan setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua. Jadi luar biasa, besar sekali hak kedua orang tua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho. Tapi kalau orang tua kita marah kepada kita, Allah pun marah. Jadi jemaah sekalian, anak yang membuat orang tuanya marah, anak yang durhaka, dia tidak mungkin berhasil, dia tidak mungkin sukses kalau orang tuanya tidak ridho kepadanya, sebab Allah pun tidak ridho kepadanya. Dia tidak mungkin berhasil di dunia maupun di akhirat. Jadi ini pelajaran penting yang harus kita petik. Hak orang tua adalah yang terbesar setelah hak Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu bermakna berarti lebih tinggi daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu tidak. Hak Rasulullah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Jadi kalau seandainya orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh kita taat. Dan ini juga pelajaran penting. Mengapa hak orang tua disebutkan setelah hak Allah? Agar kita selalu mengedepankan hak Allah di atas hak siapapun. Jadi seandainya orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan perbuatan dosa, tidak ada hak bagi mereka untuk ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang tua kita. Tapi kenapa di dalam ayat ini tidak disebutkan hak Nabi? Karena jemaah sekalian, penyebutan hak Allah sudah termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Allah? Ibadah. Apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ittiba kepada beliau, meneladani beliau, itu hak beliau. Dan ibadah kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah tanpa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah ibadah sudah mencakup perintah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah meneladani beliau. Karena kita enggak mungkin beribadah tanpa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Dan juga ada dalil-dalil yang memberikan pengecualian. Ayat ini menunjukkan hak kedua orang tua adalah hak makhluk yang paling besar. Iya. Tapi dalil-dalil memberikan pengecualian. Tadi sudah kita sebutkan pengecualian yang pertama, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Satu lagi, ada manusia bagi seseorang lebih tinggi haknya dibandingkan orang tuanya. Ada yang tahu jawabannya? Silakan Akhi. Suami terhadap istri. Ahsan tabarakallahu fik. Silakan hadiahnya. Suami terhadap istri. Ini ada dalil-dalil yang memberikan pengecualian bahwa seorang wanita apabila dia sudah menikah, suaminya lah yang lebih berhak atasnya mengalahkan orang tuanya. Karena dalil-dalil menunjukkan demikian. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin La amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka wanita aku perintahkan kepada sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi tentu itu tidak boleh. Namun hadis ini menunjukkan suami haknya lebih besar daripada orang tua apabila seorang wanita sudah menikah. Jadi kalau orang tuanya perintahkan A dan suaminya perintahkan B, maka B yang harus dia kerjakan demi menaati suami. Walaupun ini bukan untuk dipertentangkan. Suami yang baik tentunya dia juga mendorong istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bukan bermakna wanita itu setelah dia menikah lalu dia tidak ada kewajiban lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan itu maknanya. Dia tetap wajib. Wajib tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya dari segi hak, suaminya lebih besar. Jadi jangan sampai dia berbakti kepada orang tuanya, lalu melalaikan hak suaminya. Tapi ini bukan untuk dipertentangkan. Dia penuhi hak suaminya, dia penuhi juga hak kedua orang tuanya. Iya. Itu khusus bagi wanita yang sudah menikah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kalimat ihsanan. Ihsanan. Ihsanan itu di dalam bahasa Arab disebut kata nakirah. Tandanya adalah tanwin. Dia enggak pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam, tanwinnya hilang. Dan kata kalimat nakirah, kata nakirah ini adalah kata yang bersifat umum. Sehingga ulama menjelaskan makna berbuat baik dalam ayat ini adalah mencakup semua perbuatan baik. Jadi kita enggak harus tanya lagi bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Pokoknya semua yang bermakna perbuatan baik lakukan apa saja. Apa saja lakukan. Yang bisa membuat orang tua kita ridho, yang bisa membuat orang tua kita senang, lakukan semuanya. Ini berlaku umum. Apa yang orang tua kita tidak senang, jangan lakukan. Jadi jemaah sekalian, ini kunci berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun yang mereka perintahkan kepada kita, apapun yang membuat mereka senang, lakukan. Tapi dengan syarat. Syaratnya dua. Yang pertama, itu bukan dosa. Yang kedua, kita mampu. Kalau kita enggak mampu, tentu kita tidak dibebankan di dalam syariat. Iya, karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Kalau bisa membelikan mobil untuk orang tua Alphard, kenapa tidak? Kalau enggak mampu ya Avanza. Iya, misalkan sesuai kemampuan kita. Iya. Dan selama itu bukan dosa. Adapun kalau disuruh dan diminta berbuat dosa, siapapun dia tidak ada hak untuk ditaati. Walaupun orang tua kita. Tapi jemaah sekalian, itu bukan bermakna kemudian kita membentak orang tua kita karena menyuruh kita berbuat dosa, tidak. Jangankan orang tua kita masih muslim. Seandainya orang tua kita kafir, na'udzubillah. Bukan hanya menyuruh kita melakukan kekufuran, memaksa kita melakukan kekufuran sekalipun. Maka tidak boleh kita membentak kedua orang tua kita. Perhatikanlah surat Luqman. Mulai dari ayat 14 sampai ke 15. Allah Azza wa Jalla berwasiat khusus bagaimana memperlakukan orang tua kita. Wa wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Terutama ibunya yang telah bersusah payah ketika hamil dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi 'amain, ditambah lagi menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wa li walidayk. Maka hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maksudnya Allah ingatkan kita, kalau kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, ingatlah ada hari kamu dikembalikan kepadaku untuk aku balas perbuatanmu. Kemudian perhatikan ayat berikutnya jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksa, ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, untuk kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak diberikan ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Jangankan minta baik-baik, maksa sekalipun, ngancam sekalipun, enggak boleh kita taati. Ya. Dulu sahabat ada yang diancam sama orang tuanya, kalau kamu enggak kembali kepada agama kita, saya mogok makan sampai mati, kata ibunya. Dan kamu pasti malu, nanti orang-orang mengatakan kamu membunuh ibumu sendiri. Kata sahabat ini, wahai ibu, seandainya ibu punya nyawa lebih dari satu nyawa, satu persatu keluar di hadapanku, saya tidak mungkin meninggalkan agama ini. Allah yang lebih patut kita cintai. Nabi Muhammad SAW yang lebih pantas kita cintai daripada orang tua kita sendiri sekalipun. Jadi, jangankan mengajak, menyuruh, memaksa sekalipun, enggak boleh kita taati, kata Allah. Tetapi jemaah sekalian, itu bukan bermakna kita boleh membentak orang tua kita. Perhatikan lanjutan ayat. Allah mengatakan, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan tetap pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan baik. Jadi jemaah sekalian, ini cara bergaul kita dengan orang tua walaupun dia kafir. Begitu tinggi hak orang tua, kafir sekalipun, maka Allah menyuruh kita mempergaulinya dengan baik. Kecuali kalau dia memusuhi Islam. Ini lain lagi ceritanya. Kalau dia memusuhi Islam dan mencaci Allah atau mencaci Nabi SAW, kita harus menasihati. Kalau dia tidak mau bertobat, kita pun menunjukkan permusuhan kepadanya. Iya. Tapi kalau dia tidak memusuhi Islam, tidak mencaci maki Allah dan Rasulnya, atau mencela syariat Allah, maka Allah berpesan dalam ayat ini, kamu tetap berlaku baik kepada keduanya. Iya. Dan di dalam ayat yang kita bahas ini, surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Azza wa Jalla juga berpesan khusus kepada kita. Ketika orang tua kita sudah mencapai umur tua, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya mencapai umur tua bersamamu atau dalam pemeliharaanmu. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini jemaah sekalian? Bahwa anak wajib memelihara orang tuanya, melebihi dia pelihara anak-anaknya sendiri. Bahkan orang tuanya lebih mulia, lebih harus dia muliakan daripada anak-anaknya sendiri. Harus anak itu memelihara kedua orang tuanya. Kemudian Allah berikan isyarat. Ini juga pelajaran penting. Allah berikan isyarat kepada kita dalam ayat ini, orang tua, makin menjadi beban. Makanya Allah ingatkan secara khusus, jangan kamu merasa terbebani. Jangan kamu merasa terbebani. Allah ingatkan dalam ayat ini, orang tua makin tua akan menjadi beban. Tetapi Allah ingatkan kita, jangan kita merasa terbebani. Dan jangan pernah kita berkata-kata kasar kepada mereka. Fala taqul lahum uff. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Apa arti uff jemaah sekalian? Para ulama mengatakan uff itu adalah kalimat bentakan tapi yang paling ringan. Mungkin bahasa kita berbeda, bahasa Arabnya uff. Pokoknya itu kalimat menentang orang tua, cuman paling halus. Jadi yang paling halus pun enggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Nah, itu yang kasarnya. Jadi yang paling halus dan kasar, dua-duanya dilarang. Yang seharusnya wa kullahuma qaulan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia, yang lemah lembut, yang mengandung doa, itu lebih bagus. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan jangan sekali-kali kamu menyombongkan diri terhadap keduanya, karena sifat kasih sayang harus ada pada dirimu. Jangan menyombongkan diri, jangan merasa berjasa kepada orang tua kita karena orang tua kita tinggal di rumah kita, kita yang mengurus mereka, lalu kita merasa lebih tinggi daripada mereka. Jangan. Jemaah sekalian, kita enggak akan sanggup membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Kapanpun itu, enggak akan sanggup. Kebaikan mereka tidak bisa ternilai luar biasa. Andaikan kebaikan mereka melahirkan kita saja, itu kita enggak bisa balas. Kita enggak bisa balas jemaah sekalian. Sampai-sampai ada seorang tabi'in, beliau menggendong ibunya dari negeri yang jauh untuk pergi berhaji. Jemaah sekalian, haji di zaman dulu jangan kita bayangkan seperti zaman sekarang. Itu sangat berat. Apalagi medan di Arab itu yang berat sekali. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Dia gendong ibunya dari negerinya untuk menunaikan ibadah haji. Sepanjang tawaf, sepanjang sa'i, digendong ibunya. Karena dia merasa sudah luar biasa yang dia lakukan ini, maka dia pun datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan bertanya, "Sudahkah aku membalas kebaikan ibu saya?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak. Belum. Walaupun hanya satu desahan nafasnya ketika dia melahirkanmu." Jadi jemaah sekalian, luar biasa kebaikan orang tua kita kepada kita, kita enggak mungkin balas. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri terhadap orang tua kita. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mendoakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dulu mereka memelihara aku dengan penuh kasih sayang ketika aku kecil. Jadi Allah beri peringatan khusus kepada kita apabila orang tua kita sudah mencapai umur tua dengan 5 perbuatan, 5 amalan. Yang pertama, jangan mengucapkan kata uff. Jangan membentak dengan bentakan walaupun yang paling ringan. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan membentak, jangan kasar kalau berbicara. Harus berbicara yang halus. Yang ketiga, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia, yang lemah lembut, yang santun. Ini yang ketiga. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Yang keempat, jangan sombong. Sayangi mereka, jangan sombong. Dan yang kelima, disuruh mendoakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, khususnya lagi ketika mereka telah mencapai umur tua. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar lalu beliau ucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat pun bertanya karena mereka merasa heran. Enggak ada yang berdoa, Nabi SAW tidak berdoa, tapi mengucapkan amin. Mereka pun bertanya, alama ammantah ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi SAW menceritakan, atani Jibril, faqala ya Muhammad, ragima amfum ri'in, dhukirta indahu falam yusalli alaik. Jibril datang kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, celakalah seseorang ketika namamu disebut di dekatnya, dia mendengarkan namamu disebut tapi dia tidak mengucapkan salawat atasmu. Maka malaikat Jibril mengatakan, ucapkan amin. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Ini amin yang pertama. Semuanya 3 kali kan? Yang pertama ini untuk orang yang tidak bersalawat ketika mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama beliau disebut, maka celaka dia. Yang kedua, summa qal, malaikat Jibril kemudian berkata lagi, ragima amfum ri'in dakhala alaihi syahrul ramadan summa kharaja wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang, dia mendapati bulan Ramadan, Allah masih anugerahkan kehidupan kepadanya di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Artinya, dia tidak memanfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosanya. Maka sampai berakhir bulan Ramadan, dia belum juga mendapatkan ampunan. Malaikat mengucapkan amin. Nabi SAW pun ikut mengucapkan amin. Subhanallah, didoakan oleh malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia. Hati-hati, ada orang yang masuk bulan Ramadan bukannya dapat berkah, hidayah dan rahmat, hanya mendapatkan malapetaka dan celaka. Kemudian yang ketiga, summa qala, malaikat Jibril berkata, Ragima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Celakalah seseorang. Dia masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Maknanya jemaah sekalian, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dia tidak masuk surga dengan sebab itu. Malah dia durhaka pada kedua orang tuanya. Kata malaikat Jibril, semoga dia celaka. Beliau pun mengucapkan amin. Nabi SAW pun mengikuti mengucapkan amin. Ini tiga orang yang celaka. Tidak bersalawat ketika nama Nabi SAW disebutkan. Tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk menggapai ampunan Allah. Dan orang yang durhaka pada kedua orang tuanya atau salah satu darinya. Didoakan oleh malaikat Jibril supaya dia celaka. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hatilah jemaah sekalian. Kita tambahkan satu ayat lagi, insyaAllah secara singkat. Ayat berikutnya, dalil yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tushriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Ini sama persis dengan ayat sebelumnya. Tauhid itu dibangun di atas dua perkara. An-nafyu wal-ithbat. Penafikan dan penetapan. Pertama Allah perintahkan. Wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ini al-ithbat, penetapan. Kemudian dilarang berbuat kesyirikan. Wala tushriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini an-nafyu, penafikan. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi pelajaran. Sebuah pelajaran yang penting, yaitu ibadah tidak akan diterima oleh Allah apabila seseorang masih berbuat kesyirikan. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena setelah Allah memerintahkan ibadah, disusul dengan larangan berbuat syirik. Sebab ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau seseorang masih berbuat kesyirikan. Ada yang tahu dalil yang lain? Bahwa kesyirikan itu menghapuskan amalan. Sudah sering kita sampaikan. Yang mencatat boleh menyontek. Yang gak mencatat gak apa-apa, karena hafalannya kuat. Apa dalilnya? Dosa syirik itu menghapuskan amalan kita. Percuma kita beramal, percuma kita beribadah kalau melakukan syirik. Karena itu akan menghapus amalan kita. Ini masih banyak hadiahnya nih. Silahkan. Ahsan ta, barakallahu fiik. Surat apa itu? Az-Zumar ayat 65. La basa. Silakan akhi. Ambil hadiah antum. Ya. Di antara dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi enggak ada gunanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, persiapan terbaik menghadapi bulan Ramadan adalah membersihkan diri kita dari segala macam kesyirikan dan kekufuran, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil adalah riya. Ini akan menghapuskan amal ibadah kita. Hanya saja bedanya, syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amalan. Ya. Dan ini penyakit rawan. Terutama di keramaian. Orang yang mungkin awalnya ikhlas, lalu muncul riya di dalam hatinya. Percuma dia ibadah. Tidak ada gunanya kalau dia beribadah ingin dipuji orang. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia malah dia hanya mendapatkan dosa besar, yaitu dosa syirik. Ya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Berikutnya juga pelajaran yang sangat penting. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Allah Azza wa Jalla melarang kesyirikan. Wala tushriku bihi syai'an. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an. Sesuatu apapun. Ini juga namanya kalimat atau kata nakirah. Tandanya tanwin, dia enggak pakai alif lam. Dia memiliki makna beda kalau dengan pakai alif lam. Dan dia terletak di dalam konteks pelarangan. Maka para ulama mengatakan an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan itu bermakna umum. Umum artinya apa? Mencakup dan tidak memberi pengecualian. Apa yang dia cakup? Empat perkara. Yang pertama, mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Karena umum, enggak ada pengecualian. Mau dipersekutukan dengan batu, patung, setan, atau dipersekutukan dengan wali, nabi, dan malaikat, sama. Allah tidak ridho. Enggak ada yang memberi pengecualian. Kalian tidak boleh beribadah kepada patung-patung kecuali kepada nabi, enggak boleh. Makanya orang menyembah nabi, Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, dan orang menyembah patung-patung dalam syariat sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Orang yang berdoa kepada patung-patung dan berdoa kepada para wali, para nabi sekalipun sama-sama musyrik. Jadi enggak ada Allah pernah berikan pengecualian. Maka ini sebagai jawaban terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah. Ketika mereka dilarang, kita ingatkan itu adalah syirik. Maka mereka balas mengatakan, masa kamu samakan para wali dengan berhala-berhala? Kami kan enggak berdoa kepada berhala, kami berdoa kepada wali. Maka kita katakan kepada mereka, Allah melarang semua makhluk dipersekutukan dengannya tanpa ada pengecualian. Semua makhluk. Apakah itu patung-patung, para wali, para nabi, tidak ada bedanya. Iya. Ini makna keumuman yang pertama. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Yang kedua, ibadah apapun itu. Karena ini berlaku umum, maka berlaku mencakup semua ibadah. Tidak ada pengecualian. Jadi enggak ada bedanya. Salat itu ibadah. Puasa itu ibadah. Zakat itu ibadah. Berdoa juga ibadah. Kalau kita tidak boleh sholat, menyembah para wali, berdoa juga enggak boleh. Enggak ada pengecualian. Iya. Yang ketiga, sedikit maupun banyak. Jadi enggak ada bedanya. Orang berbuat syirik, sedikit, banyak, sama-sama musyrik. Yang keempat, kecil maupun besar. Syirik itu kecil maupun besar, dua-duanya terlarang. Iya. Jadi ini makna penting sekali yang bisa kita petik dari kalimat syai'an wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, dengan sesuatu apapun. Iya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, ayat yang mulia ini kalau kita lanjutkan menjelaskan 10 hak, dan hak berikutnya juga hak kedua orang tua. Jadi yang pertama, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak yang pertama. Dan ayat ini akan menjelaskan 10 hak, surat An-Nisa ayat ke-36. Maka di sini terdapat pelajaran penting bagi kita bahwa hak Allah itulah yang paling besar. Selalu disebutkan pertama sekali. Yang berikutnya hak kedua orang tua. Begitu pula dari segi dosa. Dosa syirik yang terbesar, yang kedua dosa durhaka pada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Maka yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Hak yang ketiga, wabidhil qurba. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat atau keluarga. Inilah jemaah sekalian yang ketiga. Wabidil kurba, orang yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Iya. Dan jemaah sekalian, ini termasuk perintah syariat yang agung. Selalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang masih punya hubungan keluarga. Dan arti silaturahmi itu sendiri adalah menyambung hubungan rahim. Artinya yang masih keluarga disebut silaturahmi. Jadi kalau cuma berteman, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekerabatan, itu sebenarnya bukan silaturahmi. Silaturahmi itu kita menyambung hubungan dengan orang yang masih punya hubungan keluarga. Itu makna yang sebenarnya. Walaupun dalam bahasa kita mungkin sudah diperluas maknanya. Tapi dalam bahasa syariat, yang dimaksud silaturahmi adalah yang masih punya hubungan rahmi atau rahim. Jadi ketika dicek, akan ketemu rahim kita dengan rahim dia. Ya, misalkan pada ibu kita, berarti kakak adik kita. Atau pada nenek kita, berarti sepupu, paman, bibi, dan lain-lain. Jadi ini betul-betul harus dijaga hubungan baik dengan mereka. Ya. Dan berbuat baik kepada keluarga jemaah sekalian harus lebih diutamakan dibandingkan kita berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kita akan dapatkan dua pahala sekaligus. Misalkan kita bersedekah. Kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak punya hubungan keluarga, kita dapat satu pahala. Pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang yang masih punya hubungan keluarga, kita dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dan apabila dia muslim, maka kita dapat tiga pahala. Dia kafir sekalipun, kita sudah dapat dua pahala. Tapi kalau dia muslim, kita dapat tiga pahala. Hubungan menjaga, apa namanya, pahala menjaga hubungan baik dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Iya. Jadi, ini kaidah penting. Setiap kebaikan kita kepada orang lain, keluarga itu lebih berhak. Keluarga itu lebih berhak. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menafkahi rutin Misbah. Siapa itu Misbah? Sepupu beliau. Jadi hanya sepupu, bukan orang tuanya. Ya. Apalagi makin dekat, makin besar hak dia kepada kita. Makin dekat hubungan kekerabatan, makin besar hak dia kepada kita. Hak dia kepada kita. Ya. Wal yatama, yang keempat, anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Insyaallah ini ada pembahasan lagi di ayat setelahnya tentang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Iya. Dan juga orang-orang fakir tentunya. Sebab miskin dia lebih tinggi daripada fakir. Miskin itu dia masih punya harta atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupinya. Kalau orang fakir lebih parah lagi keadaannya. Iya. Wal jari dzil qurba. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga terdekat. Tetangga terdekat. Ini pesan khusus dari Allah. Dan dalam hadis juga banyak. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Sebab malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku mengira jangan-jangan tetangga ini dapat warisan juga. Ya. Karena saking sering malaikat Jibril mengingatkan beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana kalau tetangganya kafir? Tetap, dia punya hak. Dia punya hak sebagai tetangga. Ya, kalau dia muslim, dia punya dua hak. Hak muslim dan hak tetangga. Kalau dia kerabat, berarti dia punya tiga hak. Hak muslim, hak tetangga, dan hak keluarga. Berarti lebih besar. Berbuat baik kepadanya, pahalanya lebih besar. Kalau dia kafir, dia masih punya hak tetangga. Tetap kita berbuat baik kepadanya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, berbuat baik tidak selalu bermakna mencintai. Mencintai orang-orang kafir tidak boleh. Tapi berbuat baik kepada mereka tidak dilarang dalam syariat. Bahkan itu adalah jalan untuk melembutkan hati mereka agar menerima Islam. Wal jaril junub. Kemudian yang ketujuh, dan tetangga yang jauh. Masih tetangga walaupun jauh, tetap kita berbuat baik. Tapi yang diutamakan tetangga terdekat. Wasahibi bil jambi. Yang kedelapan, teman dekat. Para ulama menafsirkan teman dekat ini maknanya adalah teman dalam perjalanan. Iya. Sebagian menafsirkan istri. Berbuat baiklah kepada istrimu. Iya. Wabni sabil. Yang kesembilan, musafir. Berbuat baiklah kepada para musafir. Dan yang kesepuluh, wama malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada yang kamu kuasai. Di sini ada dua tafsiran. Yang pertama, budak. Kalau kita punya budak, maka syariat memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Makna yang kedua, hewan-hewan piaraan kita. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Iya. Dan kita sering mendengarkan hadis, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Dakhalat al-mar'atu an-nara fi hirratin sajanatha hatta matat. La hiya at'amatah wa la hiya taraqatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk neraka seorang wanita gara-gara kucing. Kenapa? Kucing itu dikurung. Dikurung saja, enggak diapa-apain. Tapi enggak dikasih makan dan tidak dia lepaskan untuk cari makan sendiri. Kucing itu mati, dia pun masuk neraka, na'udzubillah. Wanita itu masuk neraka gara-gara kucing. Sebaliknya, Nabi SAW pernah menceritakan seorang wanita yang suka berzina. Wanita pezina diampuni oleh Allah dosanya karena dia memberi minum seekor anjing. Seekor anjing yang kehausan dia beri minum, Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi luar biasa perhatian Islam kepada hewan. Kalau hewan saja diperhatikan, apalagi manusia. Iya. Kemudian ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang meninggikan diri dan menyombongkan diri. Dijelaskan para ulama, yaitu meninggikan diri dalam penampilannya dan menyombongkan diri dalam ucapannya, maka semua bentuk kesombongan itu diharamkan di dalam syariat. Surat An-Nisa ayat ke-36. Inilah jemaah sekalian, alhamdulillah dua ayat bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana cara sholat tidak ingat pekerjaan lagi? Jadi bagaimana cara sholat yang khusyuk? Ada beberapa tipsnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah menguatkan keimanan. Karena pada hakikatnya orang yang tidak khusyuk dikarenakan lemah keimanan. Lemah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kuatkan keimanan. Iya. Bagaimana menguatkan keimanan? Belajar ilmu agama, perdalam ilmu agama, dan berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian baca kisah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah agar dianugerahkan kekhusyukan dan ibadah yang baik. Di antaranya Nabi SAW sering membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa kepada Allah jemaah sekalian. Orang yang khusyuk itu anugerah dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Yang ketiga, berusaha. Berusaha untuk khusyuk. Kalau datang pikiran-pikiran, segera tepis. Jadi harus ada usaha. Usaha memfokuskan diri kepada solat kita. Dan kepada Allah. Jika datang pikiran-pikiran yang mengganggu, segera tepis, lawan, jangan diikuti. Kemudian yang berikutnya, dan ini penting sekali, pahami bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, pentingnya belajar bahasa Arab. supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena kita paham apa yang kita baca. Makin kita paham, makin khusyuk kita dalam sholat. Sehingga orang yang paham terjemahannya saja beda dengan orang yang paham tafsir-tafsir yang terkandung di dalamnya. Yang lebih khusyuk, yang paham tafsirnya. Karena makin paham dia pelajaran, makin kuat keimanannya. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Jadi makin paham kita dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, makin besar kekhusyukan kita. Iya. Imam membaca, kita paham apa yang sedang dia baca. Iya. Itu sangat membantu kekhusyukan kita. Kemudian, hindari sebab-sebab yang merusak kekhusyukan. Hindari sebab-sebab yang merusak kekhusyukan. Ya. Seperti apa? Nabi SAW melarang, la solata fi hadrati ta'am walahu wa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya kita pun bernafsu makan. Kalau lagi puasa atau enggak punya nafsu makan, ya tidak mengapa kita solat. Tapi kalau kita bernafsu makan dan tidak puasa, makan dulu. Maksudnya apa? Supaya khusyuk. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya. Wala yudafi'uhu ala khbatan. Dan tidak ada sholat ketika seseorang menahan buang hajat. Buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Artinya, hindarkan hal-hal yang bisa merusak kekhusyukan kita. Ya. Makanya di masjid itu bagusnya polos-polos. Ya. Seperti ini ya, Masya Allah, polos-polos. Ya. Kalau banyak tulisan-tulisan, banyak gambar-gambar, itu merusak kekhusyukan. Ya. Dan kita juga, makanya pakai baju cari juga yang polos. Jangan yang banyak gambar-gambar atau banyak tulisan. Apalagi tulisannya di belakang. Itu merusak kekhusyukan orang di belakang. Iya kan? Iya. Bagaimana metode sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dalam mendakwahi Khawarij sampai mereka tobat? Syubhat apa yang berhasil dibantah oleh Ibnu Abbas sehingga syubhat tersebut mereka menyimpang? Metode beliau dengan ilmu. Beliau membuktikan dengan ilmu kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Ya. Di antara yang beliau sampaikan kepada mereka ketika itu, mereka memprotes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa tidak dalam perang Jamal, kenapa tidak menawan lawan perangnya? Ini sama-sama muslim. Termasuk di situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, bagaimana mungkin dia menawan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah ibu kalian. Ya. Kalau kalian tidak mengakui dia adalah ibu kalian, berarti kalian bukan orang beriman. Kalian orang kafir. Ya. Dan enggak mungkin menawan orang-orang beriman. Ya. Kemudian juga di antara dialog Ibn Abbas dengan mereka, mereka memprotes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena mengutus orang untuk berdamai dengan Muawiyah. Jadi diutus, dipilih sahabat, Muawiyah juga memilih sahabatnya untuk melakukan perundingan. Nah, kata mereka, berarti hukum sudah diserahkan kepada manusia, bukan lagi hukum Allah. Maka Ibn Abbas membantah mereka. Bahkan Allah menganjurkan kalau dua orang suami istri bertengkar, boleh mereka tunjuk hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Punya utusan sebagai hakim dari keluarga suami dan dari keluarga istri untuk berunding. Ya. Itu dalam masalah keluarga, boleh. Kok kalian protes dalam masalah lebih besar? Ya. Jadi itu diantaranya. Intinya adalah menyingkap kebodohan mereka. Ya. Mereka apa? Khawarij itu apa ininya? Seruan mereka, slogan mereka, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Jemaah sekalian, ini slogan Khawarij. Slogannya artinya benar atau tidak? Benar. Hukum itu milik Allah. Orang yang berpaling dari hukum Allah adalah ciri-ciri orang munafik. Hukum Allah wajib ditegakkan. Tetapi jemaah sekalian, sahabat tidak tertipu dengan slogan. Walaupun slogannya benar, tapi hakikatnya menyimpang, sahabat tidak tertipu. Kenapa? Sahabat berilmu, sahabat mengikuti manhaj yang lurus, paham akidah yang benar. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengarkan slogan mereka? Ali mengatakan, "Kalimatu haqqin urida bihal batil." Kalimatnya benar, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah kebatilan. Dan jemaah sekalian, inilah ciri-ciri khawarij. Slogannya benar, seruannya benar, tapi hakikatnya batil. Persis seperti saat ini. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, khawarij itu akan terus ada. Kullama kuti'a qarnun, kharaja qarnun akhar. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap mereka dibasmi, mereka muncul lagi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya hitung lebih daripada 20 kali Nabi SAW mengatakan, setiap mereka dibasmi, mereka muncul lagi. Sampai beliau mengatakan, akan keluar generasi terakhir mereka bergabung bersama Dajjal. Nah, perhatikan, ini ciri khusus mereka. Di antaranya apa? Kalimatnya benar, tapi hakikatnya batil. Persis seperti hari ini. Kalimatnya jihad. Berjuang menegakkan agama Allah. Tapi yang mereka maksudkan sebenarnya adalah kebatilan. Membunuh secara serampangan. Jangankan orang kafir. Orang muslim pun dibunuh. Aparat muslim. Mereka bunuh, mereka habisi. Ini khawarij. Ya. Khawarij zaman sekarang. Apa mereka katakan ketika membunuh sesama muslim, membunuh aparat muslim? Jihad. Menegakkan agama Allah. Menegakkan syariat Allah. Membela agama Allah. Tapi jalannya salah. Kalimatnya sudah benar, namun hakikatnya batil. Membunuh orang kafir secara serampangan. Nabi SAW berpesan kepada para pasukan jihad, kepada para sahabat. Jangan kalian membunuh orang tua. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh anak-anak. Tapi mereka gak peduli. Masuk di gereja, buang bom begitu saja, gak peduli siapa yang mati. Mau dia orang tua, mau dia anak-anak, perempuan, gak peduli mereka. Ini batil, ini bukan jihad di jalan Allah. Ini hanya menjelek-jelekkan Islam. Ya. Dan bisa jadi, mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan Islam. Entah mereka sadar atau tidak. Atau mereka sendiri memang sengaja mau menjelek-jelekkan Islam. Sengaja pakai cadar, bawa bom, bawa senjata tajam untuk menjelek-jelekkan Islam. Bisa jadi jamaah sekalian, entah mereka sadar atau tidak, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau menjelek-jelekkan Islam. Atau sebenarnya mereka sendiri adalah agen-agen orang kafir untuk menjelek-jelekkan Islam. Ya. Kemudian orang-orang Islam yang bodoh langsung berkesimpulan, kalau begitu cadar itu seragam teroris. Padahal ulama Islam 4 mazhab semuanya sepakat cadar itu disyariatkan. Termasuk yang paling keras, mazhab Syafi'i. Dan ulama 4 mazhab sepakat. Ketika dikhawatirkan muncul fitnah atau syahwat, wajib pakai cadar. Dan mazhab Syafi'i termasuk yang paling keras, wajib hukumnya. Ya. Kalau tidak dikhawatirkan memunculkan syahwat atau fitnah, maka ulama berbeda pendapat. Mayoritas mazhab Syafi'i, kata An-Nawawi, berpendapat tetap wajib. Itu mazhab Syafi'i. Orang sok pengikut mazhab Syafi'i lalu mencela cadar. Ya. Itu bukan seragam teroris. Itu seragamnya orang-orang yang pura-pura muslim. Menjelek-jelekkan Islam. Lalu melakukan aksi-aksi terorisme. Ya. Jadi jemaah sekalian, itu slogan-slogan khawarij. Slogannya benar, tapi hakikatnya adalah batil, menyimpang. Wallahu a'lam. Sampai batas manakah balasan anak kepada orang tua apabila seorang anak membebaskan orang tuanya dari perbudakan? Apakah sudah cukup membalas jasa orang tua? Ini bertanya yang tidak terjadi ya. Orang tuanya merdeka, ya, nggak ada perbudakan. Buat apa ditanyakan? Ya. Bagaimana cara menasihati orang tua jika masih menjalankan ibadah bid'ah? Anak sudah menolak mengikuti, tapi kadang orang tua marah ke anak. Mohon pencerahannya Ustaz. Cara menasihati dari dulu sampai sekarang gak ada bedanya, sama. Menasihati itu menyampaikan dalil dan sampaikan dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Terlebih lagi kepada orang tua kita, harus lebih baik lagi. Harus lebih halus lagi. Bedakan dengan kita berbicara dengan sahabat kita. Harus lebih halus lagi kepada orang tua kita. Iya. Jadi, sertakan dalil, itu yang paling penting. Karena kalau kita bacakan ayat Quran dan baca hadis Nabi SAW, maka itu insya Allah akan memberikan pengaruh bagi jiwa seseorang. Iya. Hanya permasalahannya kalau dalilnya belum hafal. Iya. Itu dia kan masalahnya. Kalau kita bisa tambahkan dengan keterangan para ulama, itu lebih bagus. Misalkan Imam Syafi'i berkata, wa akrahul ma'tam, aku tidak suka, aku benci orang kumpul-kumpul makan-makan setelah kematian. Kan lebih bagus lagi, karena orang mengklaim itu mazhab Syafi'i. Iya. Jadi kita bacakan ayatnya, bacakan hadisnya, kalau bisa tambahkan dengan ucapan para ulama, maka itu lebih menguatkan. Iya. Mau tanya apa hukumnya ibu yang sedang menyusui bayi usia 4 bulan? Mohon pencerahannya Ustaz. Maksudnya gimana? Puasa. Wanita hamil dan menyusui wajib tetap puasa. Kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, dia merasa berat. Sulit berpuasa. Karena lagi hamil. Yang kedua, tidak merasa berat, cuman merasa khawatir terhadap dirinya. Ada kekhawatiran, kalau saya puasa, saya khawatir nanti melemah, sakit, jatuh sakit. Karena kalau sakit, bisa berdampak kepada bayi. Yang ketiga, dia sehat, tidak khawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan bayinya. Sekedar kekhawatiran. Khawatir kalau puasa asupan gizi untuk bayi berkurang. Maka dalam 3 kondisi ini boleh berbuka. Apa kewajibannya? Memang di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat cukup bayar fidyah saja. Ada yang berpendapat bayar fidyah ditambah qada. Dan ada yang berpendapat qada saja. Kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat qada saja, tidak ada fidyah. Kenapa? Karena orang wanita hamil, dia diserupakan dengan orang sakit. Dan orang sakit, maka dia bayar fidyah, dia qada dan tidak perlu bayar fidyah. Begitu pula dia diserupakan dengan musafir. Musafir juga qada dan bayar fidyah. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra sholati wa 'anil hubla wal murdi as-sauma." Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat bagi musafir. Dan juga bagi musafir, wanita hamil dan menyusui diringankan separuh puasa. Apa artinya? Boleh berbuka di bulan Ramadan, nanti dibayar, diqada di luar bulan Ramadan. Maka hadis ini menyerupakan wanita hamil dengan musafir. Dan ini pendapat juga dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Iya. Saya sering memperlakukan ibu saya seperti anak kecil. mengajaknya bercanda seperti anak kecil. Tapi dengan hal itu saya melihat ibu saya merasa senang diperlakukan seperti itu. Bahkan hari-harinya menjadi orang yang periang. Apakah saya berdosa karena memperlakukan orang tua saya seperti anak kecil? Tidak apa-apa insya Allah kalau orang tua senang. Selama tidak mengandung dosa. Selama tidak mengandung dosa dan orang tua senang, tidak masalah. Itu hanya sekedar bercanda membuat orang tua kita senang. Ya. Apakah anak-anak yang mengikuti manhaj khawarij, orang tuanya disebut juga sebagai khawarij? Kalau orang tuanya ridho, atau orang tuanya yang menyarankan, mengajaknya, maka berarti sama dengan khawarij. Sama dengan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, dan orang tuanya sudah menasihati dan melarang mereka, tentu, sebagaimana firman Allah, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, orang yang beriman, tapi anaknya kafir. Dan beliau tidak menanggung dosa anaknya sedikit pun, karena beliau tidak ridho, dan beliau bahkan sudah menegur, dan mendidik anaknya dengan baik, tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mendidik dengan baik. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan kita biarkan anak-anak kita ikut pengajian sembarangan. Hati-hati. Pastikan siapa ustadznya. Kalau ustadznya mencela pemerintah, terang-terangan, ini tanda-tanda khawarij. Kalau ustadznya bergaul dekat dengan orang-orang khawarij, itu adalah tanda-tanda khawarij. Hati-hati. Jangan biarkan, jangan izinkan anak-anak kita mengambil ilmu dari para ustadz demikian. Ya. Karena itu akan merusak mereka. Dan jemaah sekalian, perlu juga saya ingatkan, khawarij itu ada yang disebut dengan khawarij, dulu dinamakan oleh para ulama dengan al-qa'adiyah. Artinya mereka duduk-duduk saja, tidak ikut membunuh, tidak ikut berperang, tidak ikut memberontak kepada penguasa muslim. Tapi mereka yang panas-panasi. Mereka provokatornya. Ya. Orang yang melakukan aksi-aksi terorisme dipuji sebagai mujahid, pejuang di jalan Allah. Ya. Aparat-aparat yang muslim dihina dan dikafirkan. Dikatakan sebagai monyet berseragam. Ya. Dia enggak ikut berperang, tapi dia panas-panasi. Itu namanya khawarij yang banci. Ya. Dia hanya bisa memanas-manasi, dia sendiri enggak berani turun berperang. Tapi kerjanya memanas-manasi. Dia juga khawarij, sama. Dulu para ulama mengatakan, mereka adalah khawarij al-qa'adiyah. Dan mereka yang lebih jelek sebenarnya. Karena kalau enggak ada mereka, enggak ada provokator. Mereka yang manas-manasi masyarakat, manas-manasi anak muda, yang menyesatkan anak muda. Umumnya yang bom bunuh diri, yang melakukan aksi-aksi itu bukan ustadznya. Itu bukan ustadznya. Umumnya ya, yang melakukan aksi-aksi tersebut bukan ustadznya. Ustadznya kerjanya provokasi saja. Ya, memanas-manasi. Mengatakan itu sebagai jihad. Padahal itu bukan jihad, tapi itu adalah terorisme. Jihad bukan seperti itu, jemaah sekalian. Sebagai perbandingan. Dulu Nabi SAW, ketika beliau berjihad, beliau tidak langsung membunuh orang-orang kafir itu. Beliau kasih 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ajak masuk Islam. Inilah sebenarnya tujuan jihad. Makanya jihad itu menebarkan rahmat, bukan menebarkan teror. Menebarkan rahmat. Yaitu rahmat Allah, orang masuk Islam, masuk surga. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau ketemu langsung dibunuh, orang kafir itu kan penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Berarti kita langsung mengirim mereka ke neraka. Kalau makin banyak masuk neraka, setan senang atau tidak? Senang. Berarti jihad untuk menyenangkan setan. Ya. Jihad di jalan setan, bukan di jalan Allah. Seharusnya selamatkan mereka dari kekafiran, enggak perlu mereka dibunuh. Ajak mereka masuk Islam. Itu jihadnya Nabi SAW. Sampai-sampai kepada Yahudi Khaybar. Ini Yahudi Khaybar pengkhianat. Nabi SAW memerangi mereka bukan sekedar karena mereka kafir. Mereka juga berkhianat. terhadap perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pasukan. Insya Allah akan kita bahas ini di bab yang kelima, lebih detail. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Unfuth ala risli hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam." Majulah kamu secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, di halamannya. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Subhanallah. Ini tujuan jihad, jemaah sekalian. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, apakah langsung dihabisi? Tidak. Masih diberi kesempatan menjadi kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak memberontak. Tujuannya apa, jemaah sekalian? Agar mereka melihat keadilan Islam dan keindahan Islam. Supaya mereka masuk Islam. Dan di masa mereka kafir itu kita dakwahi. Dan wajib kita melindungi mereka. Jadi jemaah sekalian, orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, itu kafir dhimmi yang wajib dilindungi. Dan membunuh mereka dosanya besar sekali. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian? Di antaranya perjanjian dhimmah namanya, perjanjian keamanan, yaitu kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Siapa yang membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita haram dibunuh, jemaah sekalian. Bukan karena mereka mulia, tapi mereka punya perjanjian atas kita sebagai warga negara negeri muslim. Membunuh mereka, kata Nabi SAW, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nabi mengatakan demikian, tapi mereka bayangkan mati langsung masuk surga. Subhanallah. Ya. Itu yang kedua. Pilihan kedua tidak mau, baru diperangi. Ini contoh jihad mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kalau kita bahas dalam fikih jihad, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap jihadnya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan ibadah lain, jihad juga ibadah, harus terpenuhi dua syarat. Bukan hanya ikhlas, bukan hanya niat yang baik ingin masuk surga, tapi juga cara yang benar, cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka membunuh secara serampangan, masuk gereja langsung meledakkan bom, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." Hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi itu bukan jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.